Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas sebab-sebab yang akan membantu seorang penuntut ilmu untuk meraih keberhasilan. Apa sebab yang pertama? Taqwa, ya, at-taqwa. Inilah sebab yang pertama. Dan kita kemarin telah ceritakan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau mengalami kesulitan untuk menghafal, maka guru beliau menasihatkan beliau untuk meninggalkan kemaksiatan. Syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la ya'tuha al-'asi. Al-'asi. Aku mengadukan kepada waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau pun mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kemudian pada kesempatan yang lalu pula kita telah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian furqan, yaitu sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini adalah faedah pertama dari at-taqwa. Yang berkenaan dengan ilmu, seseorang yang bertakwa, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu ilmu. Dari sinilah para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa dengan takwa maka seseorang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai ilmu. Kemudian faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyah, atau kemarin kita sebutkan, fattaqwa sababu li ziyadatil faham. Maka takwa merupakan sebab bertambahnya pemahaman, wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Dan masuk ke dalamnya juga firasat. Ya. Annallaha yu'ti al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa firasat yang bisa membedakan, ya, yang membantu dia untuk membedakan manusia. Fa bi mujarradi ma yaran nas ya'rifu annahu kadhibun aw shadiq. Maka dengan firasat ini, seseorang yang bertakwa, terkadang dia bisa membedakan mana orang yang berdusta, mana orang yang jujur. Karena takwa minallah, karena takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-firasah wa istidlalu bil umuri zahirah ala umuril khafiyah. Al-firasah, firasat itu adalah mengambil apa, berdalilkan dengan perkara-perkara yang tampak untuk mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Jadi seseorang melihat gerak-gerik orang lain, dia melihat gerak-gerik orang lain, cukup dengan melihat gerak-gerik orang lain dia tahu orang ini adalah orang yang jujur atau orang yang dusta. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kata beliau, hanya dengan melihat seseorang dia bisa tahu orang itu seorang pendusta atau orang yang jujur. Au barrun au fajir, apakah dia seorang yang baik atau seorang pelaku maksiat. hatta annahu rubbama yahkum ala syakhs wa huwa lam yu'ashirhu. Bahkan dia bisa menghukumi seseorang tanpa hidup bersama orang tersebut. Ya, tanpa bertemu langsung. Ya, dia sudah bisa menghukumi seseorang karena firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'rif anhu syai'an bisababi ma ataahu Allah minal firasah. Dan dia tidak mengetahui sesuatu apapun ya tentang orang tersebut, tapi dia bisa mengetahui ini orang baik atau tidak karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa firasat. Memang seperti itu, al-jaza' min jinsil amal. Ketika seseorang dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabu sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat." Wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya. Wahai anak, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya, itu dengan menjaga syariat Allah, apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan, maka Allah akan menjaganya. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dijelaskan oleh ulama apa makna dia mendapati Allah ada di hadapannya. Dia selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara apa yang bermanfaat bagi dirinya dan perkara apa yang memudaratkan dirinya. Kapan ini bisa didapatkan oleh seseorang? Ketika dia menjaga syariat Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar penjagaan Allah. Sehingga dia bisa membedakan. Misalnya ketika dia ingin membuat perjanjian bisnis misalnya. Ya, ada orang yang menawarkan proposal bisnis. Ya, dia bisa tahu ini orang menipu, maksudnya menipu atau ya ingin benar-benar bekerja sama. Dia sudah diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terlindungi dari kejahatan yang diniatkan oleh orang tersebut. Ya. Ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian faedah yang kedua yang didapatkan dari takwa Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan kalian. Maksudnya kata beliau, wa takfiru sayyi'at yakunu bil a'mali shalihah. Fa innal a'mala shalihah tukaffir al a'mala sayyi'ah. Dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh. Semakin dia bertakwa, semakin mudah pula Allah Subhanahu wa taala buat dia untuk melakukan amalan soleh selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa tahu kenapa seseorang berat rasanya melakukan ketaatan, mungkin karena kemaksiatannya. Ya. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hakikatnya akan mengotori hatinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dititikkan pada hatinya sebuah noda hitam. Kalau dia melakukan kemaksiatan terus menerus tanpa bertaubat, maka akan menghitam hatinya, berkarat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'ana 'ala qulubihim, hati mereka berkarat. Ya, karena kebanyakan dosa. Sehingga kalau sudah berkarat, susah baginya menerima kebenaran. Susah baginya untuk menerima ilmu, susah baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berat. Ya, terhalangi dari cahaya Allah karena hatinya sudah berkarat. Ya. Maka seseorang yang bertakwa, dia berusaha untuk menjalankan syariat Allah, Allah akan mudahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Yang kalaupun dia memiliki keburukan-keburukan, maka amalan-amalan soleh tersebutlah yang akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Fa innal a'mala salihah tukaffir al-a'mala sayyi'ah. Karena sesungguhnya amalan-amalan soleh akan menghapus amalan-amalan buruk. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, salat yang lima waktu, demikian juga Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Jumat selanjutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan selanjutnya, kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, dengan syarat dia menjauhi dosa besar. Yang namanya manusia ya ikhwan tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Setiap bani Adam itu pasti dia pernah melakukan kesalahan. Maka ketika dia melakukan kesalahan, seorang hamba tidak berlepas diri dari ketaatan yang dia lakukan. Ya, terus-menerus dia melakukan ketakwaan kepada Allah, dia jaga ketakwaannya, dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, sehingga apa? Amalan-amalan saleh yang dia lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dia pernah perbuat. Ya, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Ya, umrah yang satu ke umrah selanjutnya itu merupakan penghapus di antara keduanya, penghapus dosa di antara keduanya. Fal kafaratu takunu bil a'mali salihah. Maka kafarah penghapus dosa-dosa itu karena amalan saleh. Penghapusan dosa itu karena seseorang melakukan amalan-amalan saleh. Wa hadha ya'ni anna al-insana idza taqallah sahala lahu al-a'mal as-salihah allati yukaffirullahu biha anhu. Maksudnya ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya amalan saleh. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah, ya, satu kebaikan akan membawa kebaikan selanjutnya. Takwa yang dia jaga akan membawa dia, memudahkan dia untuk melakukan amalan saleh. Makanya itu tadi, kalau ada seseorang ya terbuka pintu-pintu kebaikan di hadapan dirinya, tapi kok tidak tergerak untuk melakukan amalan soleh. Misalnya di bulan Ramadan ya ikhwan, kita tahu sendiri di bulan Ramadan ya amalan yang yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya itu bukan hanya puasa, banyak amalan lainnya. Seperti qiyamul lail, tilawatul Quran, ya. Tapi ada sebagian orang yang sudah berada di bulan Ramadan, terbuka baginya kesempatan, tidak dia manfaatkan. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena apa? Dosa-dosa yang telah menumpuk. Hatinya tidak tergerak untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah nasihat yang berharga dari beliau, ya. Kalau misalnya kita berat melakukan suatu amalan saleh, maka bersihkan hati kita dari dosa dan kemaksiatan. Karena mungkin terhalanginya kita dari kebaikan karena dosa dan kemaksiatan kita. Ya. Dalam masalah menuntut ilmu juga banyak di antara kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia majelis-majelis ilmu. Ya, silakan ambil faedah, mau belajar fikih ada, mau belajar tauhid ada, bahasa Arab ada. Tapi apakah semua orang kemudian mengambil kesempatan tersebut? Dalam keadaan dia tahu pentingnya ilmu. Banyak orang terhalangi dari majelis ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi itu karena dosa dan kemaksiatannya. Pintu-pintu kebaikan sudah dibukakan di hadapannya, tapi dia enggan atau merasa berat untuk mendatangi pintu-pintu kebaikan tersebut. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah tsalitsah, wa yaghfir lakum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Bi an yassirakum li istighfari wa taubah. Selain dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh, Allah akan mudahkan dia untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keutamaan seseorang yang bertakwa kepada Allah. Allah jadikan baginya furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, kemudian Allah permudah dia melakukan amalan saleh yang menghapuskan dosanya, dan Allah pun permudah dia ketika melakukan perbuatan dosa untuk segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi ay yassira li istighfar wa taubah. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di mana dia dimudahkan untuk beristighfar dan bertaubat. Kita dapati sebagian orang sudah tahu apa yang dilakukan oleh dirinya itulah perbuatan dosa, tapi enggan dia untuk beristighfar, enggan dia untuk bertaubat. Maka termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita mudah untuk rujuk kepada kebenaran, rujuk kepada al-haq. Ketika kita selama ini terjatuh pada perbuatan dosa, kemudian ada yang mengingatkan, dengan mudah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kemaksiatan kita. Ini semua adalah faedah dari takwa kepada Allah. Dan intinya bagi seorang penuntut ilmu yang ingin dia mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam menuntut ilmu, hendaknya dia perkuat takwanya. Dia berusaha, senantiasa berusaha meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Dan dia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan furqan ya bagi dirinya. Allah mudahkan dia untuk memahami ilmu sehingga dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini sebab pertama yang akan membantu kita dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullahu taala tsaniyan al-musabaratu wal istimraru ala talabil ilm. Bersabar dan konsisten dalam menuntut ilmu. Ya, jangan semangat di awal kemudian terputus-putus dia. Ya, dia tinggalkan menuntut ilmu, kemudian setelah berapa lama muncul lagi semangatnya belajar lalu putus lagi. Tidak. Yang seperti ini tidak akan membawa keberhasilan kepada seseorang. Ya, kalau dia sudah menceburkan dirinya dalam menuntut ilmu, terus-menerus dia lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, ya beliau mengatakan talabul ilm ya minal mahbarah ilal maqbarah. Menuntut ilmu itu mulai dari ketika seseorang sudah bisa dia memegang tempat tinta. Mahbarah itu tempat tinta. Jadi orang dahulu ketika nulis dia ada kolamnya, ada penanya, ada tempat tintanya. Ya, untuk dia menulis. Nah, sejak seseorang itu sudah bisa menulis, ya dia terus-menerus belajar sampai nanti dia dimasukkan ke kuburannya. Artinya sampai datang kematian baru dia berhenti menuntut ilmu. Ya. Dalam ungkapan yang lain, minal ahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Bahkan dari kecil, ya sekecil mungkin, sedini mungkin, ketika dia sudah mampu untuk menghadiri majelis ilmu, sudah mampu dia untuk mempelajari ilmu, dia belajar sampai nanti dimasukkan ke dalam kubur sampai dia meninggal dunia. Seperti itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, membutuhkan konsistensi. Ya. Kata beliau, yata'ayyanu 'ala talibul ilm ay yabdhula al-juhda fi idrakil ilmi was-sabri 'alaihi wa an yahtafidha bihi ba'da tahsilih. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mencurahkan kesungguh-sungguhannya untuk mendapatkan ilmu dan bersabar untuk mendapatkannya serta menjaga ilmu yang telah dia peroleh. Nah ini juga yang kadang-kadang kurang bagi kita. Setelah belajar, setelah menghadiri majelis ilmu, ilmu yang ada tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang kembali. Ya. Bahkan sering kita dapat, kalau ditanya, ini udah baru saja kemarin dijelaskan. Ditanya lagi sama ustadznya, gak tahu. Alasannya apa? Belum merojaah. Nah ini penyakit seorang penuntut ilmu. Kita ketika mendapatkan ilmu, ilmu itu perlu diulang-ulang agar tertanam. Ya. Nanti untuk mengulangi ilmu, kalau antum misalnya sudah menguasai suatu kitab misalnya, selain mengulang-ulangnya bisa antum ajarkan, itu juga akan sangat membantu ya untuk menjaga ilmu kita. Kata Syekh Mukbil dahulu di Darul Hadis Dammaj, beliau mengatakan bahwa mengajarkan ilmu itu lebih kuat 20 kali daripada sekedar memurojaah atau mengulang sendiri. Antum misalnya punya pelajaran ya, kitab misalnya Kitabul Ilmi ini ya. Antum membaca ulang kitab tersebut dengan antum mengajarkannya, maka lebih kuat antum mengajarkannya 20 kali. Ya, menurut Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya. Nah, ini penting. Selain kita mendapatkan ilmu, perlu dijaga ilmu tersebut. Ya. Perlu bersungguh-sungguh dalam mengambilnya dan perlu kesungguh-sungguhan dalam memurajaah, mengulang-ulangi ilmu tersebut. Kata beliau, fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang bersantai-santai. Ini merupakan ucapan sebagian salaf, ya. Yahya ibn Abi Katsir mengatakan la yunalul ilma ya yunalul ilmu birahatil jism atau birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang berleha-leha, yang bersantai-santai. Ya, tapi diperlukan kesungguh-sungguhan. Ya, dan ini yang kita dapatkan dari salafuna saleh ridwanullah alim ajmain. Nanti beliau akan ceritakan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah memanfaatkan waktu beliau. Baik. Fa yasluku al-muta'allimu jami'at turuq al-musilati jami'at turuq al-musilati ila al-ilmi wa huwa muthabun 'ala dhalik. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia menempuh jalan yang menyambungkan dia kepada ilmu. Dia tempuh semua jalan yang bisa memberikan ilmu kepadanya, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari usahanya tersebut. Ya, seorang penuntut ilmu dia memanfaatkan betul waktu-waktu senggangnya untuk mendapatkan ilmu. Sehingga tidak ada waktu yang luang tidak dia manfaatkan. Sehingga enggak ada seorang penuntut ilmu itu waktunya untuk nonton film, ya. Antum manfaatkan itu internet yang ada di kampus kita itu untuk download-download kajian. Ya, misalnya di kos-kosan sedang sambil nyuci baju misalnya. Pasang headset, ya. Diisi HP kita dengan kajian, pasang headset. Sambil mendengarkan kajian, sambil antum melakukan aktivitas. Pada masak nggak di sini? Nggak masak ya? Beli ya? Oh, ada yang masak, Masya Allah. Sambil masak, sambil dengerin taklim, atau memurojaah hafalan. Sehingga nggak tersia-sia waktunya. Ya, ada saja faedah yang kita dapatkan. Sehingga seseorang, kata beliau, rahimahullahu ta'ala, ketika dia menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, muthabun ala dhalik, maka dia akan mendapatkan pahala dari usahanya tersebut. Lamma thabata fi sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang sahih, ya, dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Apa saja upaya dia? Baca buku. Ini juga usaha untuk mendapatkan ilmu. Ya, menghadiri majelis ilmu. Apalagi menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya dia mendapatkan ilmu, banyak sekali keutamaannya. Apalagi majelisnya dilakukan di masjid. Kata beliau alaihi salatu wassalam, majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan Al-Qur'an, saling mengajarkan satu sama lain, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan dan Allah akan liputi mereka dengan rahmat-Nya. Ya, mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat dan disebut-sebut Allah dengan pujian di hadapan para malaikat-Nya. Keutamaan dari majelis ilmu, ya, makanya kita usahakan setiap waktu yang ada jangan sampai untuk perkara yang sia-sia. Ya, seorang yang cerdas dia berpikir sebelum dia melakukan sesuatu, ya, apakah ini akan memberikan manfaat baginya atau tidak? Ya, sudah sempat kita jelaskan mungkin di sini antara apa seorang yang zuhud, apa yang dimaksud dengan zuhud sesungguhnya? Ini seseorang berpikir ketika dia melakukan sesuatu, apakah perkara tersebut akan bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya? Ini hakikatnya orang yang zuhud. Ketika dia melakukan sesuatu, dia mikir dulu, ini ada nggak manfaatnya? Ya, kalau nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Zuhud berada di atas tingkatan warok. Kalau warok, yang jadi mindsetnya adalah, kalau saya melakukan ini, apakah ini membahayakan saya di akhirat atau tidak? Tapi kalau orang yang zuhud lebih tinggi daripada itu, mikirnya bukan lagi bahaya, ini manfaat apa enggak nanti di akhirat? Kalau enggak manfaat buat apa? Ya, cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Maka dipilah-pilah kegiatan kita. Waktu itu sangat berharga ya, ikhwan, apalagi kita masih muda di sini. Ya, antum nanti ngerasakan sendiri. Kalau sudah menjadi seorang suami dulu ya. Ayah tuh nanti. Suami dulu ya, suami. Berarti kita harus cari nafkah. Masa kita mau minta-minta sama orang tua kan enggak malu kan? Ya, harus kerja, cari nafkah. Kemudian setelah itu punya anak, ya. Punya anak. Mau tidak mau kita harus bantu membantu dengan istri kita. Apalagi nanti anaknya mulai 1, 2, 3 mulai banyak. Ya. Kesempatan untuk menuntut ilmu itu semakin sedikit. Ya, jadi jangan harapkan nanti wah enak habis nikah, habis punya anak nanti bisa belajar dengan tenang. Wah. Ya. Mumpung masih bujang inilah antum manfaatkan waktu untuk mengambil ilmu. Ya. Kalau bahasa kami orang Batak itu ada apa? Apa? Keranjang, sangke ya. Sangke. Penuhi sangke, penuhi sangke katanya. Isi sangke. Sangke itu apa ya? Apa? Keranjang, penuhi keranjang kita terlebih dahulu untuk jadi bekal kita. Ya. Kalau keranjangnya enggak ada isinya, mati tengah jalan kita nanti. Enggak ada bekal. Seperti itu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mumpung masih muda, pilah-pilah kegiatan. Oke, banyak kegiatan di kampus ya yang apa bermanfaat, misalnya berorganisasi atau magang atau ada kesempatan-kesempatan jadi panitia. Antum pertimbangkan betul, ini manfaatnya apa ke depan. Kalau tidak ada manfaatnya atau ada kegiatan yang lebih bermanfaat, ambil kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini kaidah kita dalam memutuskan sesuatu ya ikhwan. Kalau ada dua kemaslahatan di hadapan kita, maka pilih yang kemaslahatannya lebih besar. Ini kaidah antum. Antum nanti akan menjadi pengambil keputusan. Ya, misalnya memutuskan siapakah yang dipilih, si fulanah atau si fulanah ya. Ya, ini kaidahnya dipakai. Lihat maslahat yang lebih besar. Ya. Kalau ada dua maslahat, cari maslahat yang lebih besar. Kalau di hadapan kita ada dua kemudaratan, cari kemudaratan yang paling kecil. Yang mau tidak mau kita harus apa bertabrakan dengan dua kemudaratan ini, cari yang masih yang apa yang lebih kecil. Ini kaidah antum, pakai kaidahnya dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, sekarang kembali ke waktu kita, ya. Seseorang yang ingin dia berhasil dalam menuntut ilmu, dia harus pandai memanfaatkan waktunya. Dia manfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Maka kemudian kata beliau, falyuthabir talibul ilm wa yajtahid wa yashar al-layali wa yada anhu kulla ma yusarrifuhu aw yashguluhu ayashghaluhu an talabil ilm. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia bersabar, dia bersungguh-sungguh, bergadang di malam hari dan meninggalkan segala perkara yang bisa melalaikan dia atau menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Oke, kita di Jogja di sini dikirim oleh orang tua kita untuk kuliah, itu tugas kita. Ya, jaga amanah ini. Tapi untuk yang selainnya, isilah dengan menuntut ilmu. Apalagi antum di Jogja. Ya, antum di Jogja majelis ilmu bertebaran, tinggal mau belajar apa. Ya enggak? Kajian bertebaran. Ya, tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Ini kenikmatan kawan-kawan yang di luar Jogja itu merasa iri. Ya, Jogja itu menjadi apa istilahnya? Barometer. Kalau ada program di Jogja, yang lain ikut-ikutan. Ada pondok mahasiswa di Jogja, yang lain pengen ikut. Kurikulumnya apa? Kita mau bikin juga. Ya. Makanya kita di Jogja itu nikmat sekali. Majelis itu banyak. Manfaatkanlah keberadaan antum di sini. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, perbaiki. Ya, ikut kelas tahsin. Yang belum bisa membaca kitab, pelajari, ikut kelas bahasa Arab. Yang ibadahnya belum benar, ya. Ikut pelajaran fikih, akidah, semua manfaatkan. Manfaatkan, jangan sampai disia-siakan kesempatan yang ada di hadapan mata. Dan hendaknya dia berpaling dari segala perkara yang menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Walisalafis salih qadaya masyhurah fi muthabarah fi talibil ilm hatta annahu yurwa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sa'ala bima adraktal ilm asu'ila bima adraktal ilm. Maka kita dapat di salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, ya, mereka memiliki kisah-kisah yang terkenal yang menunjukkan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, sampai diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Ketika itu beliau ditanya, bima adraktal ilmi, wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Maka kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badani wa badanin ghairi maul. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, aku dapatkan ilmu dengan lisan yang bertanya, hati yang berpikir, dan badan yang tidak lelah. Artinya badan yang tidak mudah capek, ya, bersungguh-sungguh betul dalam menuntut ilmu. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala in kana la yublaghani al hadis anir rajuli faati babahu. Apabila ada sebuah hadis yang bisa aku dapatkan, ya, dari seseorang, maka aku akan datangi pintu rumahnya. Kemudian kata beliau, faati babahu, aku datangi pintu rumahnya, wa huwa qa'il, dalam keadaan dia sedang tidur siang. Ya. Kalau orang berada apa mengunjungi seseorang di waktu-waktu istirahat, hendaknya dia tidak mengganggu, dia tunggu waktu yang munasib, yang lebih tepat untuk bertamu. Kemudian fa'atausadu ridai ala babihi, maka kemudian aku menghamparkan ridaku di hadapan pintunya. Ya. Wa tasfi arih alayya min turab, maka kemudian aku pun dilanda angin, atau apa ini bahasanya, wa tasfirihu alayya minat turab, dan aku pun tersapu oleh angin yang membawa butiran-butiran pasir. Artinya beliau menunggu di pintu rumah orang tersebut, dia hamparkan rida itu kain yang dipakai di bagian atas tubuh, ya, dia taruh di depan pintu, kemudian dia menunggu di sana sampai kemudian angin berhembus membawa debu, beliau tertimpa debu-debu tersebut. Ya, menghinakan diri, ya. Menghinakan diri hanya untuk mendapatkan hadis. Terpaksa seperti itu, menunggu. Menunggu di luar rumah sampai orangnya bangun. Fayakhruju fayaqul, maka kemudian orang tersebut keluar dan mengatakan, yabna ammi Rasulillah, ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik. Wahai putra pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Apa yang melatar belakangi kedatanganmu? Bukankah engkau bisa mengirim seseorang untuk mengundangku, maka aku akan mendatangi dirimu. Fa'akul, maka beliau mengatakan, ana ahaqqu an atiyak. Ya. Aku lebih berhak untuk mengunjungimu. Fa'as'aluhu anil hadis, maka aku pun bertanya kepadanya tentang hadis. Lihat bagaimana perjuangan seorang Abdullah bin Abbas, seorang sahabi. Untuk mendapatkan hadis, beliau merendahkan diri beliau, menunggu di hadapan pintu rumah seorang sahabat yang memiliki hadis Rasulullah SAW, sampai dia terbangun. Ya, Masya Allah. Begitu penghormatan mereka terhadap ilmu, menanti ilmu. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Sehingga seorang penuntut ilmu, dia tahu, harus tahu bahwa dialah yang membutuhkan ilmu. Sehingga dia yang harus bersiap. Ya. Jangan seperti di sebagian tempat, ustadznya yang harus menunggu muridnya. Ini sebuah kekeliruan. Yang membutuhkan ilmu itu kita. Kita yang harus menunggu ustadz. Ya. Sehingga gak ada yang namanya siswa itu terlambat. Kalau guru terlambat, memang kita yang menunggu mereka. Ya. Lihatlah bagaimana para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajma'in merendahkan diri mereka untuk mendapatkan hadis. Ya. Wahakadha kata beliau, Fa ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadu'a lil ilmi farafa'ahu Allah bihi. Abdullah bin Abbas, ya, telah merendahkan diri beliau untuk mendapatkan ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Barang siapa yang bertawadhu, yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan angkat dirinya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Untuk mendapatkan hadis Rasulullah SAW, beliau merendahkan diri beliau, maka kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yusabira al-musabarata al-kabira. Wajib bagi seorang penuntut ilmu atau sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu agar dia bersabar dengan kesabaran yang besar. Wa yurwa aidan ani Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan pula dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Annahu istadhafahu al-Imam Ahmad dhata lailatin faqaddama lahu al-asya. Ini cerita menarik antara seorang guru dan murid. Dikisahkan suatu hari Al-Imam Syafi'i itu dijamu oleh Al-Imam Ahmad pada suatu malam. Faqaddamahu lahu al-asya. Maka kemudian Imam Ahmad menghidangkan makan malam kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Fa'akala Syafi'iyyu thumma tafarraqa ar-rajulan ila manamihima. Setelah itu Al-Imam Syafi'i makan, kemudian berpisahlah kedua orang yang mulia ini ke tempat tidurnya masing-masing. Fabakiya Syafi'i rahimahullah yufakiru fi istinbati ahkam min hadis. Maka ketika berada di tempat tidurnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memikirkan bagaimana caranya mengambil faedah dan hukum dari sebuah hadis, yaitu ucapan Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Yaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair. An-Nughair itu sejenis burung. Aba Umair kana ma'ahu ta'irun saghir yusamma An-Nughair. Dulu Abu Umair ini seorang anak kecil, ya, yang dahulu memiliki seekor burung yang kecil yang disebut sebagai Nughair. Famata hadza ta'ir fahazina 'alaihi sabi. Maka kemudian matilah burung tersebut, maka anak kecil tersebut merasa bersedih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuda'i bisibyan wa yuqallimu kulla insanin bima yaliqu bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bercanda kepada seorang anak dan berbicara kepada setiap manusia dengan apa yang layak. Kepada orang yang lebih tua seperti ini pembicaraannya, kepada orang yang setara seperti ini pembicaraannya, bahkan kepada anak-anak pun ada cara berbicaranya. Fadhalla tulal lail yastanbitu min hadzal hadits wa yuqal innahu istanbata minhu akthar min alfi faedah. Maka kemudian sepanjang malam Al-Imam Syafi'i berusaha, ya, menarik faedah-faedah dari hadis tersebut, sampai dikatakan dalam satu malam beliau berhasil mengambil 1000 faedah. Ya, habis makan malam tidak tidur. Wal'allahu idza stanbata faedatan jarra ilaiha haditsun akhar. Kemungkinannya ketika beliau mengambil satu faedah berhubung dengan hadis yang lain. Jadi dari satu hadis berhubung dengan hadis yang lain, maka beliau bisa mengambil sekian banyak faedah. Wa hakadha hatta tatimma. Falamma adzana al-fajr qama Syafi'i rahimahullah wa lam yatawadda. Demikianlah sampai selesai. Sampai diadzankan dengan adzan subuh, maka Asy-Syafi'i pun bangun dalam keadaan tidak berwudu, tsumman sarafa ila baitihi. Ya, kemudian salat lalu balik ke rumah. Wa kana al-Imam Ahmad yuthni 'alaihi inda ahlihi. Dulu Imam Ahmad sering memuji-muji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Faqalu lahu ya Aba Abdullah, kaifa tufni 'ala hadzal rajul alladhi akala fashariba wa nama wa lam yaqum. Keluarganya Imam Ahmad protes. Wahai Abu Abdullah, panggilan Imam Ahmad, engkau memuji seseorang yang dia makan, minum, tidur, kemudian tidak bangun tengah malam untuk qiyamul lail. Wa shalla al-fajr biduni wudu, dan salat fajar tanpa wudu. Fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i, fasa'ala al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada Imam Syafi'i, faqala amma qauni akaltu hatta afraghtu al-ina' fadzalika li'anni ma wajadtu ta'aman atyab min ta'amil Imam Ahmad fa'aradtu an amla'a batni minhu. Kata Imam Syafi'i, adapun tentang makanan, beliau itu diprotes karena makannya banyak di rumah Imam Ahmad, sampai habis makanan yang dihidangkan. Nah, ini antum punya alasan kalau makan banyak, ya. Kata Imam Syafi'i, adapun keadaanku, aku makan sampai habis satu bejana karena aku tidaklah menemukan makanan yang lebih baik, lebih halal daripada makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dikenal dengan waroknya, gak mau menghidangkan suatu hal yang haram. Maka kata Imam Syafi'i, saya ingin mengisi perutku dengan makanan yang halal tadi. Ada alasan bagi kita untuk makan banyak berarti ya. Kemudian kata beliau, ya, wa amma kauni lam akum li salatil lail fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Adapun keadaanku yang tidak bangun di tengah malam untuk qiyamul lail, maka sesungguhnya ilmu itu lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu kebaikannya hanya kembali pada person tersebut. Tapi ilmu bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi banyak orang. Dia bisa ajarkan ilmu tersebut. Berbeda dengan qiyamul lail yang kebaikannya hanya kembali pada dirinya. Ya, akan tetapi alangkah baiknya kalau keduanya bisa digabungkan. Ya. Waqad kuntu ufakkiru fi hadzal hadits. Ya. Maka semalaman aku berpikir tentang hadis ini. Wa amma qauni lam atawadda li salatil fajr fa kuntu 'alal wudu min salatil isya wa la yuhibbu ya ayyukallifuhum bima'il wudu. Maka kenapa aku tidak berwudu? Karena wudu salat isyaku itu masih ada. Kan terjaga, beliau kan enggak tidur, bergadang sampai waktu isya mengambil faedah dari hadis ya Aba Umar ya maf'alan nughair. Ya. Tidak batal wudu beliau dan beliau tidak ingin membebani tuan rumah untuk menyediakan air wudu. Ya. Inti dari kisah ini bukan masalah makannya ya ikhwan. Tapi masalah kesungguh-sungguhan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam memanfaatkan waktu beliau. Ya, sehingga beliau bergadang malam untuk mengambil faedah dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Hendaknya ini diteladani oleh para penuntut ilmu apabila mereka ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakif ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.